Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Halo, apa kabar sahabat iDream hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu semangat ya menjalankan aktivitas dan juga kegiatannya hari ini. Kembali di 10.44 AM iDream Radio, saya Rudy Saputra akan menemani sahabat iDream yang pastinya di program Inspirasi Keluarga di edisi Kesehatan dan juga Kebugaran. Nah, seperti biasa nih, di edisi ini kita akan berbicara mengenai kesehatan dan juga kebugaran bersama narasumber kita ya, selama 1 jam 30 menit ke depan pastinya. Dan untuk yang di rumah, mungkin yang ingin bergabung bersama kami di 10.44 AM My Dream Radio, mungkin punya pertanyaan atau mungkin juga punya komentar atau kritik dan juga sarannya untuk program kita, silahkan bisa bergabung melalui email di dreamradio.id@gmail.com. Bisa kirimkan pertanyaan Anda kembali ke email kita di dreamradio.id@gmail.com, atau juga bisa melalui Facebook ya di iDream Radio, atau juga di Twitter kita bisa mention ke akun Twitter kita di @iDreamRadio. Nah, hari ini kita berbicara seperti apa? Dan seperti biasa nih sahabat iDream, di edisi kebugaran dan kesehatan kita akan berbincang bersama narasumber kita. Saya kenalin dulu, beliau ini adalah pemerhati kesehatan dan juga kebugaran. Ada Dr. Insinyur Fatah Nurdin MM. Nah, kita sapa dulu, assalamualaikum Pak Dokter. Assalamualaikum para pemirsa sahabat iDream, sahabat muslim iDream yang berbahagia. Alhamdulillah pagi ini kita sehat dan mudah-mudahan Anda semua juga sehat walafiat. Sehat dan bugar pastinya. Sehat dan bugar pastinya. Ya. Oke, Pak Fatah, hari ini untuk edisi hari ini kita akan berbicara apa nih Pak Fatah? Kita bicara tentang bagaimana mencegah. Mencegah, judulnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke, dan pas ini kalau kita dengar kata mencegah lebih baik daripada mengobati ini, udah apa ya, udah nggak awam lagi di masyarakat, udah biasa ya, udah sering disebut-sebut ya. Sebut-sebut, udah mencegah lebih baik mengobati itu udah lama mungkin ya. Tapi pada kenyataannya mungkin kita cuma sekedar tahu saja, tapi tidak mau mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Okay. Nah, mungkin karena kita tidak tahu persis ya kenapa kita harus mencegah, apa sih resikonya. Lebih baik itu dari sisi, bukan cuma dari sisi kos saja, tapi dari sisi resikonya juga akan kelihatan. Mungkin kalau kita tahu persis ya bahwa oh ternyata resikonya seperti ini, oh ternyata kosnya itu jauh lebih tinggi, barangkali tidak sekedar slogan, tapi mungkin sahabat semuanya akan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari begitu. Oke, berarti hari ini kita akan bongkar secara jauh ya Pak, mencegah lebih baik daripada mengobati. Iya, betul. Oke, baik sahabat iDream, kita akan bahas selama 1 jam 30 menit ke depan nanti. Nah, pasti penasaran bagaimana ini kita bisa mempraktekkan mencegah lebih baik daripada mengobati, bukan hanya sekedar slogan yang kita sebut sehari-hari, tapi juga bisa kita praktekkan dan kita bisa mengambilkan manfaat dari slogan mencegah lebih baik daripada mengobati. Jangan kemana, kita akan kembali nanti di sesi berikutnya. Pastikan Anda masih bersama kami di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Telah ku terima suratmu yang telah kau utus dahulu. Ayat-ayat cinta dari cahayamu menyelimuti seluruh hatiku. Telah ku terima suratmu yang telah kau utus dahulu. Berulang-ulang kali di fikiranku betapa kau mencintaiku. Pastinya bila ku merindu padamu suratmu, kan ku baca selalu. Ini yang telah kau utus dahulu. Ayat-ayat cinta dari cahayamu sesegar bumi juga hatiku. Pastinya cintamu tiada penghujung, suratmu kan ku baca selalu. Sebelum 44 AM iDream Radio Successful Muslim Family, sahabat iDream, terima kasih masih bersama kami ya di program Inspirasi Keluarga. Hari ini kita berbicara mengenai kesehatan dan kebugaran bersama narasumber kita, Dr. Insinyur Fatah Nurdin MM. Pak Dokter, ini tadi kita hari ini akan berbicara mengenai mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, ini mungkin bisa dijelasin dulu nih mengenai slogan ini, Pak Dokter. Ya baik, mungkin pertama kita harus tahu dulu ya apa sih maksudnya dari mencegah. Ya, ini mencegah itu mungkin lebih tepat dengan maintenance ya. Maintenance kalau kita di mesin ya, mesin, di mobil, okay. Maintenance. Ya. Kemudian kalau mobil kan kalau rusak ada servis. Ya. Kalau yeah. kita badan rusak berarti sakit karena yeah, harus diobati yeah. ya servis. Ya. Itu kan sama ya antara maintenance dan servis. Dan kalau kita lihat di mobil itu kan. Kalau kita mau melakukan maintenance dengan baik, maka tentu biaya servis itu jauh lebih murah dibandingkan dengan maintenance. Okay. Belum lagi resikonya ya, resikonya katakanlah misalkan kita punya mobil ya, punya mobil mau berjalan jauh ke Surabaya atau kemana gitu kan, kita tidak dilakukan maintenance dengan baik ya, tiba-tiba di tol mogok, ya kan? Kalau cuma sekedar mogok ya, itu pun tentu kosnya lebih tinggi kan. Harus betul, di derek betul. Ya kan betul. Ada biaya derek, kemudian harus masuk ke bengkel, cari bengkel juga tentunya lebih mahal ya. Belum kalau itu terjadi kecelakaan gara-gara kita tidak maintenance ya. Jadi dari situ kelihatan bahwa maintenance itu jauh lebih baik. Dan apakah dalam tubuh manusia itu perlu maintenance juga? Sama. Jadi saya mau sedikit membandingkan ya antara mobil dengan manusia ya. Kan sama-sama fungsinya sama-sama bergerak ya, yeah, mobil betul. Itu pun bergerak dan manusia itu juga bergerak. Dan di dalam mobil juga ada sistem. Sistemnya mirip dengan sistem yang terjadi pada manusia ya. Mobil untuk dapat bergerak tentunya ada roda-rodanya ya. Betul. Kita punya kaki ya kan. Kemudian roda juga tidak ada tidak asal sekedar roda. Ada shock breakers-nya kan, ada shocknya supaya meredam getaran ya. Getaran. Nah, gitu. Kita juga seperti itu. Kemudian mobil supaya bisa berjalan, bergerak, itu kan harus ada energi. Ya, energi yang dihasil dari proses pembakaran. Jadi mobil dikasih bahan bakar, bensin atau solar, kemudian dibakar dengan udara. Sebenarnya yang bakar tuh bukan udaranya, tapi oksigen di dalam udara. Bakar kemudian menghasilkan energi. Oke. Okay. Sama kita juga seperti itu kan. Kita akan bisa bisa hidup kalau ada proses pembakaran atau metabolisme. Ya, jadi bahan bakar dibakar. Bahan bakarnya kita apa? Makanan. Makanan itu kan protein, karbohidrat dan lemak. Oke. Okay. Ya, dan dalam protein, karbohidrat, lemak itu unsurnya ada C, ada H, ada O. Bensin, solar juga sama. Unsur kimianya itu ada C, H dan O. Oke. Okay. Nah, di bensin, solar kalau dibakar nanti hasilnya adalah pertama energi. Yeah. Yang kedua gas CO2 dan H2O. Ya, ditambah knalpot sisa. Sisa, oke. Okay. Kalau manusia sama ya. Kita makan protein, karbohidrat, lemak itu unsurnya C, H dan O. Untuk bisa jadi energi perlu dibakar. Ya, kita menghirup napas. Oh, iya. Udara kan ada oksigennya. Oksigen. Oksigen itu nanti yang akan membakar itu. Ya, protein, karbohidrat, protein, lemak dibakar kemudian hasilnya apa? Pertama energi. Yang kedua CO2. Kita kan kalau bernapas habis pembakaran keluar CO2 ya. Kemudian ada H2O dan ada sisa pembakaran. Sisa pembakaran itu yang akan menempel. Jadi yang terjadi pada mobil itu hampir mirip dengan yang terjadi dengan manusia. Dan mobil itu supaya bisa berjalan dengan baik, tentu ada perawatan kan. Betul. Nah, sekarang saya mau nanya nih, ada dua mobil nih. Satu mobil mereknya sama ya. Kalau kita bandingkan supaya apple to apple kan, mereknya sama, kemudian CC-nya sama. Yang satu baru keluar dari dealer. Oke. Okay. Yang satu sudah 15 tahun dipakai. Kira-kira apa yang terjadi? Ya lebih bagus enakan bawa yang baru. Ah, yang baru kan? Iya. Misalnya kita mau nyalip set, ya kan? Masih lagi, agak ringan. Ringan ya, tarikannya kenceng, katanya gitu kan. Cepat juga bisa gitu kan. Yeah. Dan tidak masalah, tidak jarang bermasalah kan di jalan. Ya. Tapi apa yang terjadi dengan mobil yang sudah 15 tahun? Pertama, pasti fungsinya turun ya. Iya, betul. Ondel-ondelnya banyak yang sudah turun fungsinya, bahkan harus diganti. Ya. Tidak cuma turun tapi harus diganti. Tapi itu bedanya dengan manusia. Kalau manusia itu tidak diganti kan kita, walaupun sampai 70 tahun ada enggak ganti tangan, ya kan? Enggak ada gitu. Cuma fungsinya recovery turun. Aja. Ya, recovery aja turun fungsinya. Fungsinya turun, tidak diganti. Kalau mobil harus diganti. Ganti, ya, tapi kalau orang enggak gitu. Nah, jadi mobil itu terjadi penurunan fungsi. Ya. Okay. Mungkin shockbreakers-nya udah turun, jadi yang waktu baru kan masih nyaman. 15 tahun udah ada getaran dikit berasa gitu kan. Sama kaki kita juga seperti itu kan. Kaki kita kalau udah sekian puluh tahun ya, kayak kita buat jalan sedikit mungkin kuat. Ada bunyi dikit-dikit, kagak enak, sakit-sakit, nyeri segala macam itu karena fungsinya turun gitu kan. Contoh lain misalkan yang gampang saja. Mata kita. Ya, mata kita. Kalau mata kita pakai, itu kan ada yang namanya akomodasi. Jadi mata kita ketika kita membaca itu mencembung dan mencekung. Kalau dipakai terus sampai 40 tahun, itu umumnya sebagian besar orang itu dia akan pakai kacamata plus. Oke. Pabung dekat. Itu bisa dikatakan normal karena dipakai terus. Ya. Jadi ada penurunan fungsi itu. Tapi coba lihat kalau kita kurang menggunakannya, kurang hati-hati, kurang merawat dengan baik, ya. Misalkan baca ya, sambil tiduran, kemudian lampunya juga tidak terang, itu mungkin 40 yang harusnya baru plus 1 bisa plus 2. Ya. Itu yang terjadi dengan mobil. Mobil juga seperti itu. Jadi kita bayangkan kalau mobil kita tidak dirawat, maka yang terjadi seperti apa? Pasti di suatu ketika di jalan tiba-tiba kita lagi bawa acara keluarga yang sangat penting, tiba-tiba mogok di jalan, kecelakaan dan sebagainya, dan ini perlu biaya yang sangat mahal. Satu lagi ini ada satu komponen yang sangat vital di mobil ya. Itu juga terjadi di manusia. Kalau itu tidak berfungsi itu benar-benar mogok. Kalau mobil mungkin spionnya rusak, Masih bisa jalan enggak? Yeah. Masih bisa digunain. Kalau bannya kempes masih bisa jalan enggak? Masih. Iya, ya, bahkan bannya meledak pun masih bisa jalan, walaupun jalannya pelan-pelan, kagak enak, masih bisa jalan kan? Mobil. Tapi kira-kira apa yang terjadi dalam mobil kalau komponen ini tidak berfungsi, kemudian berhenti, tidak bisa diapa-apain. Kira-kira apa? Busi mungkin. Busi ya. Ah, sistem pernapasan situ kan, sistem pembakaran. Benar enggak? Sistem pembakaran. Jadi mobil itu kan akan terjadi pembakaran ketika pertama ada bensin, bensin disemprotkan ya, dicampur dengan oksigen, yang oksigen masuk melalui apa? Saringan udara ya. Kemudian dicampur, disemprotkan, kemudian dibakar sama busi, ada pengapian, ya kan? Akhirnya di situ dihasilkan energi. Nah, kalau sistem di situ berhenti, ada yang bermasalah, tersumbat di saringan udaranya, jalan nggak mobilnya? Mogok, nggak bisa jalan. Bisa jalan. Ya kan? Apinya, apa businya tidak bisa jalan. Jadi berhenti total, gitu kan? Itu juga terjadi pada manusia. Ya, jadi manusia itu kalau di mobil itu kita bayangkan ada yang namanya saringan udara. Kalau di manusia apa saringan udaranya? Hidung, iya. Ya, bulu-bulu hidungnya kan, kemudian dipompa, disedot kan, sedot ke dalam, itu yang pompa apa? Paru-paru. Ya. Okay. Jadi udara disedot, kemudian dipompa sama paru-paru, masuk dicampur sama darah, kemudian sama jantung, dipompa, ya. Dipompa ke seluruh tubuh. Okay. Ya, agar udara tadi bisa membakar karbohidrat, protein dan lemak untuk menghasilkan energi. Nah, kalau itu terjadi macet, kira-kira gimana? Ya kalau berhenti. manusia berhenti, ya, berhenti ya, artinya apa? Tewas banget. Mati, meninggal. Jadi ini kalau kita tidak perhatikan ya, ini salah satu contoh ya. Kalau kita tidak merawat, lah tadi kan mobil mogok ya, misalkan gini, orang punya mobil nggak pernah dirawat, atau mungkin asal masukin bahan bakar. Oke. Okay. Ya. Kan bisa terjadi seperti itu. Betul, mogok ya, jadi pembakaran tidak berfungsi, mati. Sama juga kita, kalau kita masukin bahan bakar ya, semaunya saja, okay, ya. Kemudian terjadi sumbatan. Ya. Jadi manusia juga terjadi sumbatan. Contohnya yang terjadi sumbatan yang suka bisa meninggal, apa menyebabkan meninggal, kira-kira apa? Itu kalau kita pernah dengar penyakit jantung koroner. Oke. Okay. Ya. Jantung koroner itu kan jantung kita tersumbat. Ya, ada penyempitan di dalam koronernya. Itu karena makanan yang kita makan itu tidak kita atur. Pokoknya yang penting makanan halal kita makan. Kita makan terus, lemaknya banyak, kolesterolnya banyak, kita makan terus kan. Padahal sudah dites sama dokter, sama lab, bahwa kita kolesterolnya sudah tinggi. Tapi makanan yang berkolesterol kita makan aja terus. Akhirnya terjadi penyempitan di arteri koronernya. Nah, kalau kemudian terjadi penyempitan, pas kemudian ada darah yang menggumpal masuk, ya, maka jantung kita, selangnya atau arteri jantung kita itu total dia tidak bisa mengalirkan darah, sehingga tidak ada proses metabolisme, tidak ada proses pembakaran bahan bakar menjadi energi. Apa yang terjadi? Meninggal. Ya, jadi sangat fatal ya kan. Kalau mobil berhenti ya di servis masih bisa hidup lagi kan. Kalau kita sudah meninggal kan nggak bisa. Nggak bisa di servis lagi. Nggak bisa servis lagi. Karena umur manusia itu hidup cuma sekali ya. Ya Allah berkuasa mau menghidupkan bisa aja, tapi kan secara umum Allah cuma memberikan kesempatan kita hidup cuma sekali. Ya, jadi kalau kita tidak hati-hati di situ, itu sangat fatal sekali. Ya, jantung kita berhenti ya, tidak ada proses pembakaran, metabolisme. Ya akhirnya kita meninggal. Itu salah satu contohnya ya. Jadi resikonya tuh sangat besar kalau kita tidak mau merawat ya. Kita tidak belum bicara masalah kos, biaya ya. Biaya orang sakit jantung itu kan, jantung koroner itu kalau di apa namanya, kalau di operasi, operasi bypass namanya, itu diganti arterinya itu cuma ratusan saja. Juta ya. Atau pasangin cincin masukin ke jantung itu supaya lubangnya itu besar lagi gitu kan. Itu berapa satunya, berapa mungkin 50 juta atau berapa juta gitu. Okay. Dari segi baik biayanya belum resikonya tadi gitu ya. Baik, berarti bisa kita bilang, kita bandingin tadi, kita lihat bahwa mencegah itu besar banget untuk kita, untungnya untuk kita kalau kita sudah mencegah dari dini. Ya, usah, daripada hanya sekedar nanti ketika baru diobati justru kosnya lebih mahal. Lebih mahal. Oke. Baik, Pak Dokter, kita break dulu sejenak, nanti kita akan masuk lagi di sesi berikutnya. Dan pastinya juga untuk Anda sahabat masih penasaran bagaimana sih kita bisa mempraktekkan mencegah lebih baik daripada mengobati. Tadi sudah dijelasin oleh Pak Dokter bahwa tadi bagaimana sih untungnya kita mencegah daripada udah diobati pada saat sakit. pastinya biaya yang lebih besar. Kita akan kupas lagi lebih dalam nanti di tema kita hari ini, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Ayah kawira teragung, inspirasi buatku menempuhi masa depan menjadi seorang insan yang berguna. Ibu, kasih sayangmu terbukti mencorak akhlakku lebih tinggi. Sungguh ku ingin memelukmu, tak ingin ku lepas buat selama-lamanya. Tuhan sayangi mereka, insan yang menemaniku seumur hidupku. Tanpa mereka ku takkan bisa mengharungi onak yang berduri. Kini ku telah menyadari kasihmu tidak bertepi. Kamu kekasih terindah, cinta yang terdalam jauh di lubuk hatiku. Yang berduri, Tuhan sayangi mereka, insan yang menemaniku seumur hidupku. Tanpa mereka ku takkan bisa mengharungi onak yang berduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga Indonesia, alhamdulillah telah hadir radio keluarga, radio yang memberikan kesejukan dan berisi pesan kebaikan untuk seluruh keluarga. Saya Dr. Amir Faisal Fats, dikenal dengan Abi Amir, juri Hafiz Indonesia RCTI dan narasumber Dama Indonesia Ku TV One, mengucapkan selamat atas mengudaranya 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. manis, majelis iman dan Islam. Dan cintanya Allah kepada anak muda yang bertakwa lebih. Kenapa? Ini masa produktif. Kalau sudah tua bertakwa, memang sudah mau mati. Kalau tua tidak bertakwa, keterlaluan. Sudah mau mati, tidak bertakwa, keterlaluan. Anak muda bertakwa, hebat. Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam segala bentuk dan macamnya. Dan itu sifat dan karakter seorang pemuda. Pemuda itu harus punya visi ke depan, iman pada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada hari akhir. Seorang pemuda yang sudah beriman pada Allah kemudian kepada hari akhir adalah pemuda yang punya pandangan ke depan. Manis, Majelis Iman dan Islam. Mengkaji Islam lebih dalam dengan materi yang menyejukkan dan menggugah iman bersama Ustadz dan Ustazah yang berpengalaman dan ahli di bidangnya. Dengarkan Manis setiap hari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat hanya di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Muslim Family. Indah semua ciptaannya, ini semua darinya. Jangan pernah berat untuk bersyukur. Tak perlu bayar, tak perlu merunung. Terima kasih kerananya, menyatukan kita semua. Apa yang jadi itu kurnia. Tak perlu bayar, tak perlu merunung. Jelas segala, semua sempurna. Indah ciptaan segala dari. Setara, tiada beza sama manusia. Terima kasih kerananya, menyatukan kita semua. Apa yang jadi itu kurnia. Tak perlu bayar, tak perlu merungut. Jelas segala, semua sempurna. Indah ciptaan segala dari. Diuji, laluilah dan ucap Allah Maha Suci. Lima disyukuri di langit dan di bumi. Dan bersyukur dengan ikhlas selalu untuk memberi. Itulah kunci pada pintu rezeki. Berarti mensucikan budi pekerti. Berterima kasih aku bernafas masih. Subhanallah, subhanallah, kasihmu Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, kasihmu Allah. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Baik, terima kasih untuk Anda sahabat iDream masih bersama kami di 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family. Hari ini kita berbicara mengenai mencegah lebih baik daripada mengobati bersama narasumber kita, Dr. Fatah ya. Tadi sudah dijelasin bagaimana perbandingannya ya, bagaimana kita melihat untungnya kita lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Nah dokter, kalau mencegah lebih baik daripada mengobati berarti kita harus menjaga dong apa-apa yang ada dalam tubuh kita. Ya betul, menjaga komponen-komponen yang ada dalam tubuh kita ya. Nah kalau kita lihat tadi kalau di mobil ada komponen pentingnya seperti busi tadi yang ya, sangat mempengaruhi hidup atau enggaknya mobil. Kalau dalam tubuh kita komponen paling penting dalam tubuh kita ini apa dokter? Ya begini, jadi dalam mobil itu yang komponen yang vital adalah sistem pembakaran. Sistem pembakaran itu mulai dari saringan udara, kemudian pompa ya, pompa bensin, kemudian karburator, kemudian busi, kemudian di situ ada tempat pembakarannya. Pembakaran. Jadi busi apa bensin sama udara dicampur oleh karburator, kemudian dimasukkan ke tempat pembakaran, kemudian diberikan api sama busi, terjadi ledakan, terjadi pembakaran, hasilnya energi. Nah di kita ini kan komponen itu komponen utama di mobil ya, karena kalau itu kalau bermasalah berarti mobilnya akan mati nanti ya. Kita juga seperti itu ya, kita ada sistem namanya sistem apa pernapasan yang dimulai dari hidung kita ya. Hidung itu kan ada rambutnya, itu kan fungsinya untuk menyaring ada, agar udara yang masuk itu udara yang bersih, debu segala macam itu sudah tersaring di dalam hidung kita. Kemudian dimasuk dipompa sama paru-paru ya. Paru-paru itu tugasnya adalah mengambil kan, mengambil apa namanya oksigen dari udaranan. Nah paru-paru juga, paru-paru kita itu kalau tidak dirawat, tidak dilatih, maka kemampuannya dia cuma sedikit. Makanya kita kalau napas tidak bisa napas panjang, ya kan? Karena apa? Karena paru-parunya kan ketika mengembang, ya, mengempis, dia kan menyedot udara dengan cara mengempis bernapas itu kan. Nah, kalau kita tidak dirawat, maka paru-paru kita cuma mengembangnya sedikit, sehingga udara yang berhasil kita ambil sangat sedikit. Maka tadi nanti akan pengaruhnya terhadap performa kita. Ya, makanya kalau kita kurang latihan itu kan nanti kita akan lemes, gampang lemes ya. Tenaga kita kurang, tenaganya kurang. Kenapa? Karena memang oksigennya yang kita berhasil kita ambil juga sedikit, sudah sedikit. Kemudian setelah itu kan baru udara dicampur dengan apa namanya bahan bakar ya, untuk dibakar, pembakarnya di otot ya, di seluruh tubuh, di dalam darah ya. Makanya nah darah itu kan yang memompa itu kan adalah jantung. Jadi jantung memompa udara yang ada oksigennya, darah yang ada oksigennya sama bahan bakar ya, dari makanan dipompa ke seluruh tubuh agar setiap bagian itu dapat bagian. Karena dia kan perlu energi untuk bergerak. Ya. Jadi itu dipompa sama jantung. Nah, jadi jantung sini fungsinya sangat vital. Makanya kalau jantung ini berhenti, maka ya kita berhenti hidupnya. Jantung itu makanya kata Rasulullah, ayuannas fa innal fi fil jasadin mudghah fa idza salaha salaha kulluhu wa idzal fasada fasadal kulluhu. Ya, jadi kata Rasulullah ya, hai manusia, sesungguhnya di dalam darah manusia, di dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, maka baiklah semuanya. Kalau segumpal darah itu rusak atau jelek, maka rusaklah semuanya. Wahwa kolbun ya. Kolbun itu kalau orang Indonesia sih nerjemahinnya hati. Padahal kalau coba kalau kita sakit hati, yang dipegang mana? Jadi itu yang jantung, ya kan sakitnya di sini ya kan di dada nih ya. Itu kan sebenarnya kolbun itu lebih tepat pada kalau secara fisiknya itu lebih tepat jantung. Jantung kita. Kolbun, itulah kolbun kita itu yang paling pokok. Ya, kata Rasulullah ini adalah komponen yang sangat sangat pokok sekali. Jadi kalau kita lihat jantung manusia itu besarnya sebesar kepalan tangan kiri. Ya, jadi ya kalau anak berarti kecil, kalau makin besar ya makin besar ya. Nah, itu membesar karena setelah berusia ya berkembang gitu kan. Jadi bukan, nah jantung yang kuat tuh bukan jantung yang besar, bukan. Jantung itu tidak besarnya karena usia saja kan bertambah gitu kan. Nah, jantung ini seperti alat pompa. Jadi alat pompa dia tugasnya memompa darah dari agar darah mengalir ke seluruh tubuh. Ya. Nah, oke. Okay. Nah. Kalau kita ngomong mencegah nih, Pak Dokter, pastinya kalau mobil kita bisa servis berkala lah. Ya. Nah, tapi dengan tubuh kita nih, Pak Dokter, dengan alat vital tadi, bagaimana nih kita menjaga alat vital tubuh kita, terutama jantung itu? Nah, cara menjaganya yang pertama adalah agar dia tetap sehat. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, agar tidak terjadi gangguan. Oke. Ya, pada jantung tersebut. Ya, yang pertama adalah agar kita tetap, agar jantung kita tetap sehat dan kuat sehingga dia bisa memompa darah ke seluruh tubuh dengan cukup kuat. Supaya kita tidak kekurangan darah ke bagian seluruh tubuh. Sebenarnya kalau kita kekurangan darah, kayak contohnya begini aja. Kalau kita kurang darah di otak, ya makanya kita, otak kita kurang darah, kurang oksigen, dia maunya tidur terus, ngantuk tidur terus, ya kan, diajak berpikir juga lemot gitu kan. Itu kalau apa, kalau darahnya kurang. Nah, itu darah kurang mengalir ke dalam otak itu kenapa? Karena pompa jantungnya kurang kuat. Okay. Gitu. Nah, jadi jantung kita itu memompa darah mengalir ke seluruh tubuh. Satu hari jantung kita, ya. Kalau kita hitung, ya, kalau kita ukur kira-kira itu darah yang dipompa itu sekitar 5 ribuan liter. Ya, satu hari. Kan sekali denyut saja, ya. Itu kan berapa mili liter, ya. Kalau satu jam itu berapa? Kalau orang-orang yang sehat, ya. Orang yang sehat itu denyut jantungnya 1 menitnya itu bisa dibawa yang bagus, ya. Itu bisa di bawah 70. Okay. Bahkan kalau atlet, orang yang terlatih itu bisa cuma 50 atau di bawah 50 denyut jantungnya. Tapi kalau orang yang tidak terlatih, yang kurang sehat jantungnya, itu 1 menitnya itu bisa di atas 80. Okay. Jadi itu perbedaannya orang yang terlatih tidak dengan yang tidak terlatih, ya. Jadi yang merawat, ya, yang merawat jantungnya, dia 1 menit di bawah 50. Artinya apa? 1 menit di bawah 50 dengan 1 menit yang 1 menit di atas 80. Lebih capek mana kira-kira? Ya capeknya lihat apa? Karena banyak kan? Ya, kita bandingkanlah supaya ekstrim misalkan, ya. Ada orang yang denyut jantungnya itu 1 menitnya cuma 40. Okay. Yang satunya 1 menitnya 80 gerakan. Ya, dua kalinya kan. Berarti kalau orang ini yang tadi 1 menitnya 40, umurnya 80 tahun, itu kan kerja jantungnya sama dengan orang tadi umurnya baru 40 tahun. 40 setengahnya, ya. Setengahnya kan. Ya, jadi lebih efisien mana? Yang 40. Ya, jadi ada orang yang bisa jantungnya bisa geraknya bisa lambat seperti itu. Kenapa jantungnya lambat? Apa itu enggak sakit? Jadi dia lambat bukan karena sakit. Karena apa? Karena ototnya kuat. Okay. Nah, karena ototnya kuat sehingga ketika dia bergerak memompa sekali pompaan langsung banyak, ya, darahnya langsung banyak. Okay. Ya kan, kalau orang teknik mungkin debitnya darah yang dipompa itu cukup banyak. Tapi kalau orang jantungnya lemah, ya kan, jantungnya lemah sekali dia bergerak, ya, darahnya sedikit, nggak cukup. Berarti harus bergerak lebih cepat, lebih sering gitu kan, lebih capek jantungnya, ya. Itu dari sisi apa, kesehatan dan kekuatan jantung. Mungkin ada pertanyaan, nah terus gimana caranya supaya merawatnya supaya jantung kita itu kuat, ya, sehat dan kuat. Nah, caranya adalah apa? Dikasih latihan apa nih? Latihannya, ya, dia disuruh bergerak cepat. Ya, jadi misalkan kalau kita lari harus ngos-ngosan, ya kan, olahraga gitu, ya, atau kita naik gunung, ya, atau kita naik tangga, itu kan jantung kita kan, coba apa yang terjadi? Jantung kita apa? Bergerak cepat. Kan? Okay. Kenapa? Karena kita butuh oksigen banyak, butuh darah banyak, karena kita kerja berat, naik tangga kan kerja berat, olahraga kan kerja berat. Yeah. Berarti apa? Dia butuh oksigen banyak, makanya jantungnya harus apa? Ngasih darah yang banyak, pompanya lebih banyak lagi. Nah, saat jantung bergerak dengan cepat itu, sesungguhnya kita sedang memberikan latihan pada jantung. Berarti lebih banyak bergerak, ya, saya. Iya, lebih banyak bergerak. Bikin jantung kita lebih aktif. Lebih aktif, gitu. Okay. Nah, kalau itu dilakukan secara rutin dengan ada kaidahnya, nanti kita bahas ketika kita membahas tentang olahraga, gitu kan. Jadi kalau kita gerakan jantung secara apa, dengan cepat, ya, secara rutin, nah, maka saja kita memberikan efek pelatihan. Nah kalau dilatih kira-kira gimana? Terbiasa dong Pak Hamilton. Lebih kuat kan? Lebih kuat. Contoh saja kita punya tangan nih. Kalau tangannya kita pakai push up rutin ya, sehari misalnya berapa kali ya kan, sehari berapa kali, kemudian dua hari sekali atau berapa kan, lama-lama tangan kita gimana? Ya kencang kuat gak? Dan kuat dan berotot. Kuat ya kan, yang tadi mukul cuma nggak tenaganya kecil, sekarang suruh mukul bola, bolanya lebih kencang. Okay. Ya. Sama juga jantung juga seperti itu. Jadi kalau jantung kita latih ya, memberikan latihan dengan bergerak, maka kalau ini rutin berarti kita sedang memperkuat otot-otot jantung. Kalau otot jantung kita kuat, maka ketika dia bergerak ya, mengembang dan mengempis, udara yang dihasil apa daya pompanya kan cukup besar, sehingga darah yang mengalir kira-kira banyak nggak? Banyak, yeah. Makanya dia cukup apa? Akhirnya dia geraknya sudah saya slow saja. Karena apa? Slow saja darahnya cukup udah banyak, udah banyak, semuanya teralirin gitulah. Nah itu kalau kita mau memberikan apa maintenance ya pada jantung adalah dengan cara kita latih jantung kita secara rutin agar dia tetap sehat dan kuat. Nah jadi itu salah satu cirinya ya, kalau jantung kita kuat itu berarti kalau kita hidup normal tidak dalam keadaan berolahraga itu denyut jantungnya lambat. Oke. Okay. Ya, jadi orang yang denyut jantung yang lambat itu berarti jantungnya kuat. Jadi kayak contohnya atlet itu bisa di bawah 50 satu menitnya. Rata-rata orang yang beberapa kali saya ukur itu lagi diam itu bisa jadi cuma umumnya di atas 80. Oke. Okay. Padahal bisa di bawah 50. Kita bayangkan betapa efisiennya ya orang yang jantungnya geraknya itu apa? Lambat. Itu kuat jantungnya. Itu kira-kira dari sisi maintenance-nya. Kemudian yang kedua, gimana caranya supaya dari sisi agar jantung itu tidak sakit, tidak mendapat gangguan, ya kan? Nah, itu seperti apa? Ya, nanti kita bahas lagi nih. Oke, baik. Kita break dulu aja dulu ya. Pak dokter, nanti kita akan bahas lagi nih bagaimana tadi sudah di sisi maintenance-nya kita latih nih jantung agar terbiasa memompa darah lebih banyak. Ya, nah, nanti betul. Bagaimana lagi seperti apa lagi yang akan kita dilakukan agar jantung tetap sehat dan menjaganya bagaimana? Kita akan kembali untuk Anda sahabat iDream dan jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. This life as you know, you reap what you sow. And when you do good, Allah will protect you and stop you falling down. Allah, we surrender, 'cause He knows all, no compromise. Hears your laugh and feels your cry, He is there all the time. Make dua, praise Allah, our iman will grow. Inshallah, we will go far, there's a long way to go. We praise a lot, it's from the heart, love will keep us whole. And when you're feeling down, you know the way to go. My faith and searching a beast to set me free for my iman to raise. Allah, we surrender. I'm always looking out for the sign to honor you and make you proud. Together we will shine. Make dua and praise Allah, our iman will grow. Inshallah, we will go far. There's a long way to go. We praise a lot, it's from the heart, love will keep us whole. When you're feeling down, you know the way to go. Allah, Allah, Allah, way. Don't know which way to take, his light is every single day. And now it's time to change, finally feel awake. Never gonna sit back, fade away. No more wasting my days away, wasting my days away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga Indonesia, alhamdulillah telah hadir Radio Muslim, radio yang memberikan kesejukan dan berisi pesan kebaikan yang mencerahkan untuk Anda semuanya, keluarga Muslim. Saya Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR RI, mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat atas mengudaranya 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang mendengarkan 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Yang lain memiliki semua apa yang ingin aku miliki. 1044 AM Dream Radio Successful Muslim Family, dan masih di Inspirasi Keluarga bersama narasumber kita ada Dr. Insinyur Fatah Nurdin MM. Hari ini kita membahas mencegah lebih baik daripada mengobati. Saya ajak kembali yang di rumah bisa bergabung di email kita, mungkin yang punya pertanyaan ya terkait kesehatan dan kebugaran, silakan kirimkan ke email, nanti kita akan bahas di sesi berikutnya untuk Anda di dreamradio.id@gmail.com. Nah, atau yang menggunakan Facebook boleh bisa temukan kami di iDream Radio atau bisa mention ke akun Twitter kita di @iDreamRadio. Untuk Anda juga bisa mendengarkan iDream Radio selain di 1044 AM iDream, Anda juga bisa dengar melalui streaming. Jadi buat yang dimanapun berada, bisa dengarkan streaming kita di www.dreamradio.id. Atau yang menggunakan Android, silakan download aplikasi iDream Radio melalui Play Store Anda. Silakan install di Android Anda dan juga bisa mengakses dan mengupdate informasi-informasi bersama iDream Radio. Oke, Dokter Fatah, ini kita berbicara tadi sudah menjelaskan bagaimana jantung kita agar kuat untuk memompa darah lebih bagus lagi. Nah, tapi juga terkadang kan juga ada masalah-masalah jantung yang terjadi seperti jantung koroner, kemudian juga ada yang jantung apa masa jantung ini cukup banyak sekali, sangat banyak sekali, komplit sekali untuk masalah jantung. Nah, bagaimana nih kita mencegah agar tidak kita mengalami gangguan-gangguan jantung nih, Dokter? Ya, baik pemirsa sahabat muslim iDream yang berbahagia. Kalau tadi kita membahas tentang bagaimana supaya jantung sehat dan kuat ya, dengan cara melatih ya, itu kan hasilnya nanti jantung kita kuat, kemudian jantung bisa memompa darah cukup banyak, cukup untuk kegiatan kita, sehingga darah yang berisi oksigen itu cukup, sehingga energi yang dihasilkan cukup juga. Nanti kalau ini terjadi maka kita tidak mudah lelah. Ya, jadi orang yang jantungnya lemah nanti mudah lelah. Kenapa? Karena tadi ya, jantungnya lemah, geraknya tuh pelan, darah dan oksigen yang berhasil diputar ke seluruh tubuh, dialirkan seluruh tubuh itu sedikit, sehingga energi yang dihasilkan sedikit. Nah, yang lalu kan kita pernah membahas orang yang mudah lelah ya. Yang mudah lelah itu karena apa? Karena sesungguhnya jantungnya lemah gitu. Jantungnya lemah sehingga darah dikit. Ya, dia energi yang dihasilkan sedikit. Karena apa? Darah dan oksigen yang dipompa ke seluruh tubuh itu sedikit. Makanya energi yang dihasilkan jadi sedikit. Itu efeknya dia mudah lelah. Nah, berikutnya adalah gimana caranya supaya jantung kita itu tidak terkena gangguan. Nah, salah satu gangguan dalam jantung, terhadap jantung yang sangat fatal itu yang disebut dengan penyakit jantung koroner. Jantung koroner ya. Karena banyak banget sekarang kan orang yang tiba-tiba jatuh sakit, tiba-tiba ya, meninggal karena masalah jantung ini. Jantung ya. Jadi umumnya ya, mungkin kalau spesifik mungkin bisa ditanyakan di ke dokter jantung ya, ahli jantung ya. Tapi kalau kita perhatikan umumnya orang yang meninggal mendadak itu kan umumnya serangan jantung. Jadi orang meninggal mendadak itu hampir bisa dipastikan dia terkena serangan jantung. Nah, serangan jantung itu akan terjadi pada orang yang punya penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner itu adalah ketika terjadi sumbatan pada koroner jantung. Jadi di dalam jantung itu ada pipa. Pipa ya, pipa yang cukup besar gitu kan, yang gunanya adalah untuk mengalirkan darah. Darah ke seluruh tubuh ya. Darah diputar ke seluruh tubuh ya. Darah yang sudah bercampur dengan oksigen ya, dipompa, dialirkan ke seluruh tubuh, dipakai, kemudian nanti dibalikin lagi kan, itu darah itu dibalikin ya, yang sudah habis oksigennya dibalikin, dicampur dengan oksigen lagi, kemudian dipompa kembali. Nah, itu orang yang punya penyakit jantung koroner itu di dalam selangnya itu ada penyempitan. Penyempitan itu akibat timbunan lemak. Lemaknya dari sini, di sini lebih spesifik kolesterol ya, kolesterol ya, yang LDL ya, yang lebih spesifik ya, adalah LDL itu yang mudah masuk ke dalam selang jantung, kemudian di situ mengendap ya. Mengendapnya cuma sedikit satu titik, tapi kan ketika kita hidup dari kecil ya, makanan kita Nah ini makanya orang yang makannya banyak mengandung kolesterol, kolesterol ya, terutama yang LDL ya. Makanya dikatakan bahwa makin tinggi LDL kita dan satu lagi trigliserida, maka potensinya terhadap penyakit jantung koroner itu semakin besar. Ya, karena tadi dia akan semakin banyak kolesterolnya yang LDL, maka kemungkinan terjadinya endapan endapan di dalam selang jantung itu semakin besar. Ya, jadi jantung kita tuh nanti selangnya itu ada penyempitan, penyempitan yang terjadi karena endapan kolesterol tadi yang LDL tadi. Nah, kalau ini terjadi penyempitan, kemudian tiba-tiba ketika kita hidup, ketika kita darah kita mengalir, ada semacam gumpalan darah. Darahnya menggumpal ya. Darah kita kan terkadang menggumpal ya. Terutama orang yang suka minum minuman keras, suka merokok ya, kemudian yang gula darah yang gula darahnya tinggi ya. Itu potensinya jarang olahraga ya, itu potensinya jantungnya apa darahnya kurang kental ya, yang terjadi suka dapat tuh potensinya semakin tinggi gitu. Nah, kalau itu terjadi ya, masuk ya darah yang menggumpal ya, kemudian masuk ke dalam selang jantung yang sudah menyempit, apa tersumbat yang terjadi? Tersumbat. Nah, tersumbat total. Kalau tersumbat total berarti tidak ada aliran darah. Tidak akan terjadi proses metabolisme, tidak terjadi proses pembakaran, tidak terjadi proses menghasilkan energi. Jadi kita tidak punya energi. Kalau kita tidak punya energi, kita nggak bisa bergerak. Alias apa? Kita meninggal. Ya, jadi makanya orang kena serangan jantung itu tidak lama itu. Kalau nggak ditolong, nggak tertolong, itu paling berapa menit ya, dia bisa meninggal. Gitu. Nah, jadi caranya supaya tidak terjadi gangguan adalah dengan cara apa? Dengan cara kita mengurangi, mengurangi asupan makanan yang mengandung tadi yang LDL, trigliserida. Ya, terutama buat kita yang sudah tinggi kadarnya. Makanya sebaiknya kita itu mengetahui kira-kira di darah kita itu LDL-nya, trigliseridanya itu seberapa banyak, sudah melebihi batas enggak. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa ternyata sudah mau melebihi batas, berarti makanan kita harus kita cegah. Makanan-makanan yang mengandung LDL, yang trigliseridanya tinggi, kita harus kurangi itu. Karena kalau enggak, maka potensinya semakin besar. Potensi terhadap apa? Penyakit jantung koroner. Nah, berarti harus mengetahui kondisi tubuh kita juga. Ya, harus makanya cek darah. Ya, jadi kita mengetahui darah kita ya, darah kita ya. Jangan sampai kita seumur-umur tidak pernah lihat, tidak pernah tahu ya. Mentang-mentang sehat ya, masih enggak sakit, enggak diperiksa ya, Dok. Iya, ya, kita harus ya sekali apa minimal ya minimal pernah lah, pernah mengetahui ya kira-kira di dalam darah kita itu ada apa saja gitu kan. Selain ada penyakit juga tadi komponen-komponen itu lemaknya, kolesterolnya terutama tadi ya, LDL sama trigliseridanya sudah masuk ke ambang batas enggak? Kalau sudah masuk ke ambang batas atau dikatakan tinggi, ini potensinya ya, potensi terhadap penyakit jantung koroner ya, terjadi apa penyempitan ya, itu semakin besar. Ditambah lagi semakin kita berumur itu tingkat elastisitas jantung kita tuh semakin berkurang. Jadi sudah elastisitas jantung kita berkurang, kemudian ada endapan, penyempitan itu kan, penyempitan akibat lemak, ya. Kemudian itu serang apa terjadi? Namanya penyakit jantung koroner. Kemudian ada gumpalan tadi. Nah, inilah yang namanya serangan jantung. Nah, jadi untuk menghindari itu caranya adalah untuk mencegahnya, maintenance-nya makanan kita. Makanan yang harus dijaga. Ya, kita harus jaga makanan kita, makanan-makanan yang mengandung hal-hal tadi itu harus dikurangi gitu. Yang kedua, olahraga juga, karena penelitian-penelitian yang sudah dilakukan ya. Olahraga itu bisa mengurangi potensi itu. Potensi terjadi penyakit jantung koroner. Karena tadi jadi LDL-nya itu karena olahraga. Jadi beberapa waktu yang lalu saya juga membimbing mahasiswa saya ya, tugas akhir ya, skripsi ya. Jadi dia meneliti pengaruh olahraga terhadap penurunan LDL. Ya, ternyata orang yang olahraga teratur ya, walaupun sampelnya baru sekitar berapa 20 orang atau berapa gitu ya, saya lupa ya. Diteliti Jadi dengan olahraga itu, sebelum olahraga dicek kandungan LDL-nya. Kemudian setelah dikasih olahraga dicek, ternyata ada penurunan ya, kadar LDL ya, sebelum olahraga dengan setelah olahraga. Jadi pencegahannya, maintenance-nya supaya tidak terjadi gangguan pada jantung, terutama yang namanya penyakit jantung koroner, adalah kita menghindari makanan-makanan yang mengandung LDL ya, ataupun juga yang mengandung trigliserida. Itu yang pertama. Yang kedua, kita olahraga teratur. Ya, karena hasil dari penelitian itu, di buku-buku juga banyak kita mau baca ya, bahwa olahraga itu bisa menurunkan kadar LDL. Jadi buat teman-teman ya, pemirsa, para sahabat iDream yang mendengarkan ya, kalau kita mau mengurangi potensi terhadap penyakit jantung koroner, maka yang pertama, pola makan kita, makanan kita harus kita jaga ya, yang mengandung LDL, trigliserida kita kurangi ya, sebaik mungkin ya, kita kurangi sebanyak mungkin lah. Yang kedua, olahraga teratur. Nah, mungkin kita tidak berbicara masalah makanan atau olahraganya dulu ya, nih. Belum, nanti kita akan bahas tapi lagi. Tapi sedikitnya mungkin kita, Pak Dokter bisa kasih contoh dulu nih, makanan yang biasanya yang banyak mengandung LDL itu makan-makanan seperti apa nih, Pak Dokter? Ya, jadi kebanyakan itu yang banyak mengandung kolesterol ya. Mungkin ada ya, kayak misalkan udang, ya seafood kan? Gitu ya, seafood ya kan, kemudian kuning telur ya kan, daging merah, itu contoh-contohnya ya. Sebetulnya sahabat iDream bisa, sekarang ini kan perpustakaan ada di mana-mana ya, asal kita punya apa, punya paket apa namanya, paket internetan gitu kan, kita tinggal nanya namanya Mbah Google itu kan, makanan yang mengandung LDL apa saja. Bisa di situ bisa kelihatan ya. Bahkan makanan sekarang sudah ada kandungan gizi, kadar gizi juga sudah ada ya. Makanya kita juga harus lihat ketika apa yang kita makan ya. Itu harus lihat ini makanan kita apa sih gitu kan. Minyak sawit itu kan, gorengan itu tinggi ininya ya. Nah, kita kan suka sekali makan gorengan. Murah dan juga murah meriah. Gampang dapat. Ya, gampang dapatnya kita bisa beli di mana-mana, Rp1.000 mungkin kita bisa dapat satu gorengan, tapi itu kan minyaknya. Coba kalau kita beli ya, misalnya kita beli bakwan ya. Ini makanan murah meriah yang ada di mana-mana ya. Kita beli bakwan, kemudian kita peres bakwan itu. Apa yang di situ? Minyak. Itu minyak itu ada asam lemak jenuhnya, kemudian LDL gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu itu yang meningkatkan potensi. Saya katakan meningkatkan, bukan berarti bahwa kalau kita makan itu kita langsung kena penyakit, bukan itu potensinya. Potensinya makin tinggi. Jadi kalau kita pola makan kayak gitu tidak dicegah, maka potensinya akan lebih tinggi daripada orang yang mencegahnya dengan cara tidak mengurangi makanan seperti itu gitu. Itu contoh dari makanan. Kalau olahraga, dokter, kalau dokter menganjurkan nih olahraga yang bagus untuk jantung itu apa, dokter? Ya, olahraga sebenarnya gini, olahraga itu hampir semuanya bagus ya untuk jantung ya. Tinggal nanti disesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Yang pertama yang paling kita sukai ya. Kemudian yang kedua yang tidak memberikan efek pada tubuh kita ya. Contoh saja ini mungkin secara detail kita nanti bahas sendiri ya, ini contoh secara ya, contoh kasar saja ya. Ya. Kita orang berat badannya misalkan 100 kilo ya kan, dia mau olahraganya lari. Ketika lari ya, lari itu kan terjadi lompatan ya, pada kaki kan. Padahal dia beratnya 100 kilo. Ketika dia melompat itu sama aja ada beban sebesar 100 kali 10 gravitasi kan, jadi 1000 newton. Nah, jadi ada 1000 newton. Nah, ketika kita melompat 1000 newton menekan ke tanah. Nah, lebih parah lagi tempat lari kita itu dari beton. Ya. Tidak empuk kan, tidak ada peredamnya. Maka beton itu akan memberikan reaksi sebesar 1000 newton juga ke kaki kita, ke tempurung kita. Padahal tempurung kita itu tidak dirancang untuk sampai ke situ. Makanya ini sebenarnya tidak baik berarti buat orang-orang yang berat badannya berat, kemudian olahraganya lari yang ada lompat-lompatnya. Makanya olahraga juga tidak semua, artinya tidak semua itu baik, cocok ya. Makanya harus ada tuh pembahasan khusus kira-kira kalau saya itu olahraganya yang okay. paling cocok seperti apa, gitu kan? Ditunggu aja edisinya nanti. Edisinya ya, nanti. gitu. Okay. Yang jelas yang sekarang yang perlu kita apa saya sampaikan adalah untuk menurunkan potensi terhadap penyakit jantung koroner itu adalah pertama dari makanan, yang kedua adalah dari olahraga secara teratur. Saya pernah baca ya penelitian di Amerika itu ya, ada saya baca bukunya itu di Harvard atau di mana, saya lupa ya. Ternyata mereka meneliti ribuan orang mahasiswa ya. Jadi mereka yang punya olahraga teratur tiap minggu itu ternyata potensinya turun, potensi terkena penyakit jantung koroner dibanding dengan orang yang kurang berolahraga atau hidupnya tidak aktif. Oke, baik, menarik. Pak dokter, nanti kita break lagi sini, nanti kita akan masuk di sesi berikutnya juga. Tadi sudah dijelaskan bagaimana untuk mencegah agar kita terhindar nih dari yang namanya penyakit jantung koroner yang saat ini mungkin banyak ya kita temukan, mungkin juga banyak berita, mungkin juga bahkan selebritis yang tiba-tiba meninggalnya karena umurnya, jantung. Ya bahkan umurnya masih ini kan, masih 45 muda. Tahun, 40 tahun itu. Okay. Jadi teman istilah orang yang saya kenal saja mungkin bisa dihitung lebih dari 10 orang yang umurnya di bawah 40, di bawah 50, di bawah saya itu. Okay. Padahal umurnya masih segitu, harusnya itu jantung kita masih cukup gitu. Karena saya pernah baca juga ya, ada mengatakan bahwa Allah itu menciptakan organ kita itu kalau dirawat dengan baik itu bisa berfungsi sampai 100 tahun. Oke. Bisa berfungsi sampai 100 tahun kata mereka tuh seperti itu gitu. Oke. Baik, sahabat iDream, nanti kita akan balik lagi di sesi berikutnya dan jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia, manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia, manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia, manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia, manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amang Syafruddin bersama keluarga besar Yayasan Islam Al-Qudwah Depok Indonesia mengucapkan selamat atas mengudaranya iDream Radio, sebuah radio yang didedikasikan dan dipersembahkan untuk membangun keluarga Muslim sukses sebagai akar dan fondasi terbentuknya sebuah masyarakat dan bangsa dengan peradaban yang kuat, indah, penuh dengan kedamaian dan harmoni. Selamat bergabung di 1044 AM iDream Radio. Semoga senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dengan keberkahan itulah kita akan meraih negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. iDream Radio, successful Muslim family. iDream Radio, successful Muslim family. Sebelum 44 AM iDream Radio, successful Muslim family. Dan sahabat iDream, kita masih di Inspirasi Keluarga untuk edisi Kesehatan dan Kebugaran bersama Dr. Fatah Nurdin. Dan tadi kita sudah bahas bagaimana kita menjaga jantung kita, mencegah agar tidak terjadi penyakit jantung, bagaimana jantung kita supaya kuat. Nah, untuk Anda kami di rumah ajak lagi nih untuk bisa bergabung, mungkin punya pertanyaan di email ya, di dreamradio.id@gmail.com. Dokter Fatah, ini kalau tadi kita udah bahas nih dokter mengenai penyakit jantung koroner. Yeah. Nah, mungkin juga ada nggak sih dokter yang lainnya atau mungkin penyakit lainnya nanti efeknya ke jantung kita juga nih, Pak Dokter. Bagaimana nih kita menjaga dan mencegahnya agar nggak tidak terjadi? Ya, pemirsa semuanya. Jadi salah satu penyakit terbesar ya, istilahnya penyakit pembunuh besar, terbesar itu kan jantung koroner. Kemudian selain itu juga ada lagi diabetes. Ya. Kita sering melihat ya, mendengar ya, teman kita atau saudara kita atau kenalan kita atau orang lain ya meninggal karena diabetes. Ya. Diabetes itu gula darahnya tinggi. Ya. Diabetes itu termasuk penyakit yang ada juga yang dari keturunan juga ya. Ada keturunan, tapi ada yang juga pola makan yang dari keturunan itu. Karena kalau orang tua kita diabetes ya, itu anaknya itu potensinya lebih tinggi, lebih tinggi ya, untuk potensinya kena daripada diabetes juga. Ya, kena diabetes daripada orang yang orang tuanya tidak terkena diabetes ya. Saya ada contoh, ada punya kawan ya, dan biasanya kalau orang diabetes keturunan itu masih muda sudah kena. Okay. Saya punya kawan ya, diabetes tapi turunan ya. Umur 35 udah kena dia. Udah kena, tapi setelah dia mau melakukan apa perawatan dengan baik ya, mau menjaga pola makannya, kemudian mau olahraga teratur ya. Sekarang dia sudah gula darahnya sudah tidak tinggi lagi. Sudah normal. Tapi dia jaga terus ya, dengan cara olahraga, dengan mengatur pola makannya. Betul juga yang dibilang penyakit mungkin diturunkan, tapi semuanya tetap kita yang menentukan ya. Kita dokter menentukan. Jadi dan ternyata ya, ternyata orang-orang yang kena diabetes itu justru lebih banyak terjadi pada orang yang orang tuanya tidak ada riwayat gitu. Oke. Ya, mungkin barangkali orang yang ada riwayat orang tuanya karena wah orang tua saya diabetes, maka dia sudah ini kan udah jaga-jaga dulu. Jaga-jaga gitu. Kalau yang enggak bodo amat. Dia merasa diabetes kan keturunan. Saya orang tua saya enggak ada yang kena diabetes. Jadi dia tidak mau menjaga makan apa saja gitu ya. Tidak mau dicegah ya, tidak mau diatur ya. Nah, diabetes itu kan orang disebut diabetes itu kalau kadar gula dalam darah kita tinggi. Nah, orang Indonesia kan potensinya besar. Kenapa? Karena makannya nasi kan. Makan nasi kan banyak orang Indonesia. Sehari 3 kali 3 piring, apalagi satu piringnya munjung lagi kan. Nasi kentang itu kan mengandung karbohidrat banyak. Nah, jadi sebenarnya setiap kita makan itu pasti kadar gula kita naik ya. Di samping dari nasi juga minum ya. Nah kita kan minumnya apa-apa manis ya. Pagi minum teh manis, nanti di kantor kopi. Ada kopi manis ya, kue manis ya kan. Malamnya ada apa namanya kongko-kongko lagi, minum manis lagi. Jadi sudah makanannya, makanan nasinya cukup banyak, kemudian minumnya, minumnya juga dengan gula juga tidak mau diatur, sehingga potensinya memang besar. Orang Indonesia itu terkena diabetes ya. Jadi kalau kita habis makan pasti gula darahnya naik. Cuma masalahnya Allah itu kan memberikan kita ada sama namanya organ yang namanya apa namanya pankreas ya. Pankreas itu gunanya adalah dia mengeluarkan insulin, yang insulin, sehingga itu yang nanti akan menetralisir gula darah gitu kan. Jadi habis makan akhirnya karena ada insulin ya, ada pankreas, maka gula darah kita didorong masuk ke sel ya, akhirnya normal kembali ya. Jadi kalau kita habis makan pasti naik ya, tapi nanti turun kembali. Cuma ini kan lama-kelamaan ya, logikanya ya, kalau kita makan nasinya juga tidak mau dibatasin ya, makan melebihi dari secukupnya ya. Kemarin kita bahas memakan itu harus secukupnya. Berarti kan pankreas kita harus bekerja lebih keras lagi, harus mengonsumsi insulin lebih banyak lagi. Nah logikanya lama-lama ya kemampuannya dia bisa turun juga kan. Kemudian turun, sehingga ketika pankreas kita kemampuannya turun dalam mengeluarkan menghasilkan insulin, akhirnya kita makan gula darah kita tidak bisa turun lagi. Ya, nah itulah diabetes itu. Dan diabetes itu, orang kalau diabetes itu bukan cuma sakitnya, kalau darahnya tinggi bukan cuma diabetes saja, tapi bisa komplikasi kemana-mana, bisa ke ginjal, bisa ke jantung dan lain-lain. Nah cara mencegahnya itu adalah tadi kan, makanya kita harus tahu pertama dari darah kita, gulanya yang ada di dalam darah kita itu seperti apa, masih rendah, masih tengah-tengah, sudah tengah-tengah atau sudah tinggi. Nah itu akan menentukan apa yang harus kita lakukan. Kalau kita tahu saya umur sudah 40 lebih ya, gula dalam darah kita sudah sedang ya kan, apalagi yang sudah tinggi, berarti makan kita harus kurangi karbohidratnya, diganti dengan apa, protein. Harus berhenti atau kurangi minum manis-manis ya. Minum kalaupun harus manis ya mungkin sehari sekali sajalah ya. Syukur-syukur kalau kita tidak minum manis sama sekali. Minum teh tidak perlu pakai gula, minum kopi tidak pakai gula. Bahkan ada istilah kalau pengkopi sejati itu minum kopi enggak pakai gula. Iya, kalau masih pakai gula sih bukan pengkopi sejati itu namanya. Ya kan namanya minum gula bukan minum kopi. Kopi ya kopi gitu loh ya. Jadi untuk mencegah diabetes, maka makanan yang mengandung karbohidrat terutama buat orang yang berumur harus dikurangi. Gula harus dikurangi ya. Kemudian yang kedua, olahraga. Kembali lagi, olahraga itu bisa mencegah ya. Saya juga habis membimbing ya skripsi saya ya, semester yang lalu ya. Jadi peran olahraga dalam menurunkan kadar gula darah. Jadi olahraga itu kalau kita lakukan di siang hari kalau sampai 30 menit, maka olahraga itu kan perlu energi. Ya. Energinya itu dari gula. Ya, jadi kalau olahraga 30 menit dari gula. Baru setelah lebih dari 30 menit sisanya itu dari lemak. Nah, kalau kita olahraga di siang hari, ya. Makanya ini pemirsa ya, kalau kita mau olahraga, yang mau olahraganya buat apa? Kalau misalkan saya mau nurunin gula ya, berarti 30 menit itu udah turun. Tapi kalau saya menurunin lemak, maka 30 menit tidak cukup. Baru gula yang habis. Karena baru ya? Baru gula yang dipakai. Harus di atas 30 menit. Nah, secara kasarnya ya, nanti secara rinci seperti ada ininya, ada aturan-aturannya. Ya, jadi untuk mencegah yang kedua diabetes ya. Ini penyakit yang cukup besar juga ya. The silent killer fatal, orang ya, bilang itu. Fatal juga nih, fatal juga nih, banyak korbannya itu kan adalah diabetes. Maka yang tadi kita mengurangi konsumsi nasi, gula dan lain-lain. Yang kedua dengan olahraga teratur. Nah, itu maintenance-nya gitu ya. Ini untuk diabetes. Jadi kalau jantung ini diabetes. Okay. Jadi kalau kita mau simpulkan pembicaraan kita pada kali ini ya, bahwa tubuh kita itu didimin saja ya, ya. Itu kan nanti akan fungsinya akan berkurang, turun. Ya, turun. Nah, fungsinya akan turun. Nah, kalau kita tidak rawat, maka penurunannya tuh lebih drastis. Okay. Ya. Jadi kalau kita hidup, maka pasti di dalam jantung kita pasti ada ini, ada endapan tadi, ada penyempitan pasti. Karena kan kita pasti makan lemak, okay. Nggak mungkin itu kan, pasti ada. Tapi endapannya ya sampai mengganggu itu kapan? Kalau kita maintenance dengan baik, maka mungkin setelah saya 90 tahun, padahal umur saya cuma 75 tahun, berarti kan kita selamat tidak terkena itu, ya. Jadi kita kalau mau apa namanya menjaga ya, jadi supaya penurunannya itu tidak terlalu drastis, maka kita harus jaga itu maintenance dengan baik. Contoh lagi misalkan tulang kita itu kalau udah umur 30 tahun itu massa tulangnya akan berkurang. Kropos ya. Karena kropos itu karena apa? Karena massa tulangnya berkurang. Ya, jadi kalau nggak salah setelah 30 tahun tuh 1 tahunnya 1% atau berapa itu penurunan massa tulang. Okay. Nah, kalau massa tulangnya itu sudah berkurang, berarti kan kropos. Lama-lama kropos itu kan. Itu udah pasti. Nah, kalau kita mau, kita bisa mengurangi kecepatan pengeroposannya dengan cara olahraga tadi. Atau kalau yang orang anak yang dari kecil itu sering makanannya banyak kalsium ya, itu juga untuk mencegah itu. Jadi ketika pengeroposan nanti ketika tua itu akan lajunya akan ditekan. Cuma sayangnya sekarang malah orang makan yang mengandung kalsium yang udah tua. Ya kan, minum susu yang anak-anak kalsium. Udah males sih sekarang. Bukan pola anak-anak, justru pola udah tua. Ya harusnya dari kecil mereka dikasih makanan kalaupun susu yang mengandung banyak kalsium. Itu untuk menyehatkan tulang dan gigi gitu kan dari kecil gitu kan. Okay. Supaya nanti ketika tua laju pengeroposannya itu apa? Berkurang, ditambah dengan olahraga juga. Jadi kalau kita mau tidak cepat keropos tulang kita, maka sekarang itu kan kita nggak mungkin mencegah dengan kalsium lagi kan udah tua. Iya, udah tua, mungkin diserap lagi kan. Gitu ya dokter. Ya, maka kita olahraga. Jadi olahraga teratur supaya apa? Massa tulang itu turunnya itu tidak drastis. Sehingga pengeroposan juga tidak drastis terjadi pengeroposan. Kira-kira itu. Oke, baik dokter. Menarik sekali perbincangan kita hari ini dokter, dan sudah menjelaskan bagaimana mencegah itu ternyata lebih baik daripada jauh lebih baik. Lebih baik dari sisi cost maupun dari sisi resiko. Oke. Ya, gitu. Baik, terima kasih dokter sudah bersama kita di hari ini, karena waktu juga akhirnya memisahkan kita karena sudah hampir di sesi terakhir nih dokter. Ya. Terima kasih, dan kita mungkin ketemu lagi di sesi berikutnya dan pasti dengan pembahasan yang lebih menarik lagi tentang kesehatan dan kebugaran ya dokter ya. Iya, ya, betul. Baik, terima kasih juga untuk Anda sahabat Aidri sudah bersama kami di 1044 AM iDream Radio. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Fatah bahwa mencegah itu ternyata memang lebih baik daripada mengobati. Selain dari untuk tubuh kita sendiri, ternyata juga dari sisi ekonomi dan cost-nya juga lebih murah mencegah daripada nanti mengobati ketika kita sudah sakit ya. Dan semoga bisa menjadi inspirasi untuk Anda sahabat iDream di program Inspirasi Keluarga untuk edisi Kesehatan dan Kebugaran bersama Dr. Insinyur Fatah Nurdin MM. Beliau ini adalah pemerhati kesehatan dan juga kebugaran. Terima kasih untuk Anda. Saya Rudi Saputra juga pamit. Mohon maaf jika ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sumpah setia menjadi hamba yang esa, walau digoda indah dunia. Mengapa kini hanya tinggal kata-kata, tenggelam dalam lumpur dosa? Kembalilah bernafasan dalam gelas syahadat. Tidakkan jatuh langit menimpa kepala, takkan retak hamparan bumi yang indah dipijak. Namun cukup sekali seru pemiliknya, seluruh semesta menyerah. Sesungguhnya di akhir yang nyata, setiap nyawa akan kembali padanya. Dihimpun, dihitung semua. Semangat untuk lupa setia menjadi hamba yang esa. Walau digoda indah dunia, mengapa kini hanya tinggal kata-kata tenggelam dalam lumpur dosa. iDream. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Inspirasi Keluarga di 10.44 AM iDream Radio. Dan kita ikuti acara selanjutnya.